ku jejaki lembah belukar di sana. Luas terbentang tiada bertepi. Tak kuhiraukan panas hujan melanda. Semua bagiku tak berarti. Hanya satu tujuan untuk mencari setangkai bunga pujaan hati. Namun apa setelah aku dapati kumbang lain mengisap madunya. Terbentang tiada bertepi. Tak kuhiraukan panas hujan melanda. Semua bagiku tak berarti. Hanya satu tujuan untuk mencari setangkai bunga pujaan hati. Namun apa setelah aku dapati kumbang lain mengisap madunya. Setelah bunga pujaan tanpa tiada.